الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar permasalahan Al-Khulu'. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada poin yang keempat, bahwa Al-Khulu' bukanlah talak, dan Al-Khulu' tidak memiliki konsekuensi atau tidak berakibat memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah talak atau zihar atau ila, tidak berkaitan sama sekali dan tidak berkonsekuensi hukum-hukum tersebut. Namun khulu' memiliki hukum tersendiri yang apabila khulu' tersebut terjadi dengan sempurna, maka yang sahih dari pendapat para ulama, khulu' adalah fasakh. Khulu' adalah fasakh dalam artian apabila sempurna terjadinya khulu', maka tidak ada lagi hubungan suami istri. Yang tadinya seorang wanita berstatus sebagai istri, maka dia menjadi asing bagi suami tersebut. Demikian pula halnya lelaki yang tadinya berstatus sebagai suami bagi wanita tersebut telah menjadi asing, tidak ada hubungan sama sekali. Dan tidak ada istilah rujuk, raja'ah. Tidak ada istilah raja'ah. Ya. Tidak ada istilah khulu' raj'i. Seperti halnya talak raj'i. Untuk kembali apabila keduanya kemudian berkeinginan untuk bersama kembali, maka dilakukan pernikahan yang baru. Seperti awalnya ketika dia menikah baru. Ada mahar, ada wali, dan dibuat acara walimahan, dan seterusnya dari hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan baru. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, yajuzul khul'u fil haydi wa tuhri alladhi jama'aha fih لعدم الضرر عليها بذلك فإن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. Diperbolehkan terjadinya khulu' atau pengajuan khulu' atau tuntutan khulu' dalam keadaan wanita tersebut mengalami haid, atau dalam keadaan wanita tersebut dalam kondisi suci yang telah terjadi hubungan antara dia dengan suaminya. Ini juga menegaskan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa khulu' bukanlah talak dan tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum talak. Yang nanti akan kita terangkan dalam pembahasan talak, bahwa apabila seorang suami hendak mentalak istrinya, maka dia harus melihat jangan sampai dia terjatuh ke dalam talak bid'ah. Talak bid'ah, yaitu mentalak istri ketika istri masih dalam keadaan haid, atau mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci yang telah terjadi hubungan di antara keduanya. Apabila dia mentalak istrinya pada salah satu dari dua keadaan tersebut, maka itu disebut talak bid'ah. Terjadi perselisihan di kalam para fuqaha yang nanti akan kita terangkan apakah talak tersebut terjadi atau tidak. Namun dalam pembahasan khulu' itu tidak ada kaitan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang khulu' itu tidak menyebutkan zaman. Tidak mengaitkan dengan zaman tertentu. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Apabila kalian khawatir keduanya tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa keduanya berpisah di mana seorang wanita membayar tebusan. Iftida yakni khulu'. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang khulu', seperti hadis Thabit bin Qais yang telah kita terangkan. Tidak ada sama sekali pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau persyaratan dari beliau ketika istri Thabit mengkhulu'nya, mempertanyakan kaitannya dengan waktu haid atau ketika suci yang telah terjadi hubungan. Tidak ada sama sekali. Wanita tersebut menyerahkan atau mengembalikan kebun yang telah diberikan kepadanya, lalu terjadi perpisahan. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita boleh menuntut khulu'. Diperbolehkan menuntut khulu' kepada suaminya meskipun dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah terjadi hubungan di antara keduanya. Li'adami dharari 'alaiha bidzalik, karena tidak mudaratkan bagi wanita tersebut dalam hal itu. Fa inna Allah subhanahu atlaqah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara mutlak tentang bolehnya seorang wanita mengajukan khulu' dengan tebusan. Walam yuqayyidhu bizamanin duna zaman, dan tidak mengaitkan atau mengikat pada satu zaman dari zaman-zaman tertentu. Tidak ada kaitan sama sekali. Kemudian yang keenam, yahrumu 'alal rajuli ay yu'dhiya zawjatahu wa yamna'aha huquqaha. Diharamkan bagi seorang lelaki menyakiti istrinya dan mencegah untuk menunaikan hak-hak istrinya. Hatta yattarraha ila khal'i nafsiha, hingga menyebabkan istri tersebut terpaksa untuk mengkhulu' dirinya karena sudah enggak kuat. Suami memang sengaja. Ini haram. Apabila seorang laki telah menikahi seorang wanita, ya ada konsekuensinya. Ada yang menjadi kewajiban-kewajiban dia. Bergaul dengan cara yang ma'ruf. Tidak menyakitinya, tidak memukulnya tanpa sebab. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, zahiran wa batinan. Nafkah lahir batin dan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Ketika seorang laki dia sengaja tidak ingin memberi nafkah kepada istrinya, atau dia ingin melampakkan dirinya sebagai seorang yang buruk akhlak, membolimi istrinya dan yang semisalnya, dia sengaja melakukan itu, karena dia tidak ingin perpisahan itu berasal dari dirinya untuk mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Dia tidak ingin begitu, karena dia punya tujuan yang lain, yaitu mendapatkan pengembalian mahar dari istrinya. Apalagi kalau ketika dia memberi mahar dengan jumlah yang besar, maka dia sengaja menyakiti, melakukan hal-hal yang membuat istrinya benci kepadanya. Akhirnya istrinya tersebut mengajukan khulu, mengembalikan mahar. Ini haram bagi seorang lelaki untuk melakukan hal tersebut. Liqaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Maka jangan kalian menggantung mereka dengan tujuan untuk mengambil sebagian apa yang kamu telah berikan kepada mereka. Jadi memang tujuannya untuk mendapatkan kembali apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Ingin mendapatkan kembalian mahar. Bahkan mungkin sebagian ingin mengharapkan lebih dari itu. Itu kembali kepada apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang hukum apakah diperbolehkan bagi seorang suami untuk meminta lebih dari mahar yang telah dia berikan. Khilaf terjadi di kalangan para fuqaha, dan telah kita sebutkan bahwa dari sisi hukum diperbolehkan apabila istri meridhai hal tersebut, namun ini bukanlah akhlak yang baik, bukan di antara akhlak kaum mukminin, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kecuali apabila istri itu melakukan satu perbuatan keji yang jelas, terang-terangan dia melakukannya, artinya ada alasan. Ada alasan kenapa suami menghukumnya, kenapa suami memukulnya, mengapa suami tidak memberikan nafkah kepadanya. Ada alasan, ada hal-hal tertentu. Apabila ada mubarrir syar'i, ada yang membolehkan secara syar'i, maka tidak mengapa. Dia mencegah sebagian dari apa yang seharusnya menjadi hak seorang istri, dia cegah karena memang ada hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Perlakuan nusyuz seorang wanita membangkang, tidak taat kepada suaminya, ada sebab. Namun kalau tidak ada sebab, istri telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan dia telah berusaha untuk berkhidmah kepada suaminya, namun tetap saja dizalimi, tetap saja suami tersebut melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menyebabkan istrinya mengajukan khulu, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, yukrahu lil mar'ati wa yuhdharu 'alayha mukhala'atu zawjiha ma'a istiqamati al-hal wa duna sababin yaqtadhi. Dimakruhkan bagi seorang wanita dan bahkan dilarang seorang wanita untuk menuntut khulu' kepada suaminya dalam keadaan suaminya ini seorang yang lurus. Artinya dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Orangnya lurus, orangnya baik, saleh, dan dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir batin dan yang lainnya. Lalu istri tetap saja ingin menuntut khulu, atau tanpa sebab yang menghendaki hal tersebut. Tanpa sebab, apalagi kaitannya dengan kebencian terhadap hal-hal yang mungkin suaminya bukan melakukan satu kesalahan, bahkan dia melakukan sesuatu yang disyariatkan, lalu dia mengajukan khulu. Seperti yang terkadang kita dengarkan, sebagian tuntutan istri menuntut suaminya untuk mengajukan atau menuntut khulu karena suaminya hendak menikah kembali, berpoligami. Maka istrinya pun menuntut khulu karena hal tersebut. Ini bukan sesuatu yang syar'i yang membolehkan seorang wanita melakukan hal tersebut. Namun kalau ada sebab-sebab syar'i yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, ada sebab yang kaitan dengan akhlak suami, suami yang menelantarkan ibadah, enggak sholat, dan yang semisalnya, suami yang suka menzalimi istrinya, suami yang tidak menunaikan kewajibannya memenuhi nafkah istrinya padahal dia mampu melakukan hal tersebut, suami yang seorang istri enggak kuat untuk tinggal bersamanya karena tidak merasakan tenang, ya, mungkin disebabkan karena kondisi suami dari sisi rupanya dan yang semisalnya, istri enggak mampu untuk bisa melihatnya atau tinggal bersamanya, dan yang semisalnya dari asbab, sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i, maka boleh bagi seorang wanita untuk khulu. Namun kalau tidak ada sebab-sebab yang membolehkan, maka dibenci, bahkan diharamkan. Hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW tentang tercelanya seorang wanita yang mengajukan khulu, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, menunjukkan bahwa menuntut khulu tanpa sebab syar'i termasuk di antara dosa besar. فأن يكون الزوج معيبا في خلقه ولم تطق المرأة البقاء معه. Seperti misalnya seorang suami memiliki aib dalam penciptaannya. Inilah yang dialami oleh Thabit Ibn Qais Ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga istrinya enggak kuat untuk tinggal bersamanya. Di mana seorang wanita tidak mampu untuk tinggal bersama suaminya tersebut. Au kana sayyi'an fi khuluqihi, atau disebabkan karena buruknya akhlak suami. Au khafat alla tuqima hududallah, atau istri yang mengkhawatirkan tidak mampunya menegakkan syariat Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkhawatirkan dirinya akan bertindak nusyuz, dia mengkhawatirkan dirinya akan melakukan perbuatan kufur, mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Dia mengkhawatirkan hal tersebut, maka ini sebab-sebab yang bolehkan bagi seorang istri untuk menuntut khulu kepada suaminya. Dan apabila istri menuntut khulu kepada suaminya dengan sebab-sebab yang membolehkan hal tersebut, maka disyariatkan bagi seorang suami untuk menerimanya. Seorang suami untuk menerimanya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib. Wajib bagi suami untuk menerima khulu tersebut dan melepaskan istrinya setelah dikembalikan kepadanya mahar yang pernah dia berikan. Dengan demikian selesai pembahasan yang pertama dari permasalahan yang kedua tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan khulu'. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.